Lagi sini tanah-tanah buaya semua. Apa ini Arjuna loh? Males. Enggak, kira buaya. Udah, cinta kamu tuh memang males. Sudah. Rekayasa. Jangan pergi dong. Ayo.